Ustaz, bekam yang syar'i pada anggota tubuh mana saja? Dan apakah di Pondok An-Nur As-Salafi ada enggak? Baik. Bekam yang syar'i disebutkan dalam beberapa hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam di anggota tubuh tertentu, ya. Namun yang seperti ini itu dikembalikan kepada ahlinya. Dikembalikan kepada ahlinya. Kalau bukan ahli, sebaiknya jangan coba-coba. Soalnya ini berbahaya. Ya. Jadi, untuk berbekam itu, harus dikembalikan kepada ahlinya. Di mana tempat yang pas, ya, untuk penyakitnya tersebut. Ya. Dan telah terjadi, orang yang bukan ahlinya, ya, kemudian melakukan pembekaman, lalu kemudian bukannya menyembuhkan, ya, malah menambah parah penyakit. Apakah di Pondok An-Nur As-Salafi ada enggak? Insyaallah ada. Insyaallah ada Bu Dokter, ya. Untuk siapa? Untuk Putri ada Ibu Dokter kita yang bisa membekam. Adapun untuk ikhwannya, wallahu alam. Siapa? Iya, yang ikhwannya ini mungkin perlu diuji dulu.